terjaga kala semua telah terbenam. Berkaca bertanya, apa ku buat salah? Kalaupun iya, apa? Apakah sebesar itu hingga kau pergi tanpa aba-aba, bahkan tanpa alasan, hingga ku harus menerka-nerka salahku di mana? Apa mungkin caraku bicara? Apa mungkin caraku tertawa? Apa mungkin dengkurku saat tertidur lelah? Atau mungkin kamu yang tak lagi cinta? Sampai sekarang dariku belum ada yang berubah. Ku bisa salah, maka itu jelaskanlah di mana letak yang tak kau suka. Apa mungkin caraku bicara? Apa mungkin caraku tertawa? Apa mungkin dengkurku saat tertidur lelah? Atau mungkin kamu yang tak lagi cinta? Dari dulu semua burukku kau terima. Katamu tiada yang mengganggu. Mengapa tiba-tiba jadi masalah? Sejak kapan semuanya berubah? Apa sejak kau lihatku marah? Atau karena leluconku itu saja? Atau memang kamu yang tak lagi cinta? Apa mungkin caraku bicara? Apa mungkin caraku tertawa? Apa mungkin dengkurku saat tertidur lelap? Atau mungkin kamu yang tak lagi cinta?